yang sangat bersemangat untuk menyelamatkan kalian. Bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang-orang yang beriman sangatlah santun, sangatlah penyayang. Ini diantara sifat-sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pengutusan beliau kepada umat akhir zaman ini sebagai man, sebagai minnah, sebagai anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai bentuk rahmat dan kasih sayang kepada umat ini. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Mathali wa mathalukum kamathali rajulin awqada nara faj'ala al-janadib wal farasu yaqana fiha wa huwa yadhubbuhun anha wa ana akhidhun bihujazikum anin nar walakinnakum taftalituna min yadi." Permisalanku dan permisalan kalian taubahnya seperti seseorang yang sedang menyalakan api, mulailah binatang-binatang kecil akan masuk ke dalamnya, kemudian dia berusaha untuk menghalaunya, menjauhkannya. Dan aku, kata Rasulullah SAW, orang yang memegang ikat pinggang-pinggang kalian, tetapi kalian melepaskan dari genggamanku. Ini menandakan semuanya barakallahu fikum, dan menggambarkan kepada kita Rasulullah SAW sangat-sangat bersemangat untuk menyelamatkan umatnya. Sangat rauf, sangat penyantun, sangat penyayang barakallahu fikum. Namun barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan bahwasanya banyak di antara umatnya yang tidak peduli kepada kasih sayang beliau, yang enggan untuk dibimbing, enggan untuk kembali meniti jalan jejaknya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah riwayat Al-Bukhari, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Kila, ya Rasulullah, man aba? Qala, man ata'ani dakhala al-jannata wa man asani faqad aba. Setiap umatku akan masuk ke dalam jannah kecuali siapa yang enggan di antara mereka. Siapa yang enggan itu, ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, siapa saja yang mentaatiku dia akan masuk ke dalam jannah, dan siapa saja yang memaksiatiku, tidak peduli terhadap bimbinganku, bahkan menentang jalanku, maka sungguh dia telah aba, telah enggan barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bentuk semangat untuk menyelamatkan umatnya sangat banyak barakallahu fikum, bimbingan-bimbingannya sangat banyak, perintah-perintahnya sangat banyak, larangan-larangannya, dan sangat banyak berita-berita yang diberitakan oleh Rasulullah SAW tentang umat-umat terdahulu, baik dari mereka-mereka kalangan umat-umat yang baik, yang akhir kehidupannya baik, dan juga umat-umat terdahulu yang binasa disebabkan karena perbuatan-perbuatan mereka. Itu semuanya Rasulullah SAW gambarkan. Yang semuanya ini barakallahu fikum adalah bentuk semangatnya beliau, Nabi SAW, untuk menyelamatkan 6 umatnya ini. Para ulama menyebutkan bahwasanya makna syahadatu anna Muhammad Rasulullah, makna beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata mereka para ulama, Di antara makna Muhammad Rasulullah yang sudah kita imani, yang sudah kita pegang dan sudah kita ikrarkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kata mereka, kata para ulama, ta'atuhu fima amara wa tasdikuhu fima akhbar wajtinabu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Kata mereka para ulama ketika membahas makna syahadatu anna Muhammadar Rasulullah yang sudah kita ikrarkan, bahwasanya termasuk daripada makna yang sebenarnya yang harus kita ada perdalam, makna Muhammadar Rasulullah, ta'atuhu fima amar, mentaati beliau pada apa yang beliau perintahkan. Wa tasdikuhu fima akhbar, dan membenarkan terhadap apa yang beliau khabarkan. Wa jtinabu ma naha anhu wa zajar, dan menjauhi apa yang beliau larang dan apa yang beliau cerca. Wa alla yu'badallah illa bima syara'a, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Ini hakikat beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mentaati perintahnya, membenarkan berita-beritanya, menjauhi larangannya, dan tidak beribadah kecuali apa yang beliau syariatkan. Dan ingat apa yang beliau perintahkan dan apa yang beliau larang. Semuanya itu barakallahu fikum. Kalau kita mentaati dan meneliti barakallahu fikum terhadap perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak lain di dalamnya terdapat kemaslahatan semata bagi siapa yang mentaati perintahnya. Demikian juga tidak ada satupun larangan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan bahaya yang akan diterima oleh pelanggarnya baik di dunia maupun di akhirat. Barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mengambil apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Apa yang dibawa oleh Rasul kepada kalian, ambillah. Dan apa yang dilarang oleh Rasul kepada kalian, tinggalkanlah. Dalam ayat ini, barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan mengambil apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perintahnya, anjurannya, ataupun barakallahu fikum, berita-berita yang di dalamnya terdapat anjuran untuk mengikutinya. Barakallahu fikum, untuk kita ambil itu semuanya. Dan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk meninggalkannya. Barakallahu fikum. Larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu banyak. Baik berkaitan barakallahu fikum dengan perkara ibadah, berkaitan dengan akidah yang harus kita tinggalkan dan harus kita jauhi, atau di dalam perkara muamalah, adab dan akhlak barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melarang barakallahu fikum dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Mas'ud Al-Badri. Kata sahabat ini, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an thamanil kalbi wa mahril bagi wa hulwanil kahin. Kata Abu Mas'ud al-Badri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang dari hasil penjualan kalb anjing, wa mahril bagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang hasil dari perzinahan. Waliyadzubillah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melarang an hulwanil kahin, hasil dari perdukunan. Ini satu bentuk larangan yang disampaikan oleh sahabat Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW melarang hasil dari hasil jual beli anjing, melarang daripada hasil perzinahan, melarang daripada enam hasil perdukunan. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW apabila mengharamkan sesuatu, maka mengharamkan pula hasil daripada sesuatu, hasil jual sesuatu itu. Innallaha idza harrama syai'an harrama tsamanah. Apabila Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu, maka Allah juga mengharamkan hasil dari penjualannya. Barakallahu fikum. Banyak larangan-larangan barakallahu fikum yang berkaitan dengan makanan. Jangan sampai barakallahu fikum makanan-makanan yang haram tersebut masuk ke dalam tubuh kita. Dulu barakallahu fikum sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika memiliki seorang budak, yang budak ini adalah nam biasa setiap harinya keluar mencari nafkah, penghasilan. Kemudian pada suatu hari datang membawa sebuah hasil, kemudian diserahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, lalu dimakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah Abu Bakar As-Siddiq makan daripada apa yang diberikan oleh budaknya ini, sang budak bertanya, hal tadri ma ta'kul, apakah engkau tahu apa yang kau makan? Kata Abu Bakar, tidak. Kemudian dia mengatakan, sesungguhnya aku dulu takah hantu berpura-pura menjadi dukun. Kemudian sekarang dia ketemu, kemudian dia memberikan imbalan kepadaku. Itulah yang kau makan tadi. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, seorang yang wara, seorang yang membersihkan agamanya dari benda-benda yang haram dari perutnya, beliau memasukkan jari telunjuknya ke dalam mulutnya, kemudian beliau sampai muntah barakallahu fikum. Inilah barakallahu fikum Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Demikian juga cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, ketika masih kecil beliau mengambil sebutir kurma dari kurma sedekah, kemudian memakannya. Maka Rasulullah sallallahu ketika melihat cucunya makan daripada harta, makan harta sedekah yaitu kurma, beliau mengatakan, kuh kuh irmi biha, keluarkan, keluarkan, lemparkan itu. Apakah engkau tidak mengetahui bahwasanya bukankah kami ini atau kita ini tidak makan sedekah? Dalam riwayat, bukankah kita ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala makan sedekah? Artinya sedekah diharamkan bagi Rasulullah SAW dan keluarga beliau. Kurma sedekah dimakan oleh cucunya Hasan Al-Hasan bin Ali, beliau berusaha untuk memerintahkan untuk mengeluarkan hal tersebut karena hal itu haram dimakan oleh Rasulullah dan keluarganya. Barakallahu fikum, itulah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasih sayangnya, penjagaannya. Jangan sampai barakallahu fikum kita memasukkan daripada sesuatu yang haram ke dalam enam perut kita, barakallahu fikum. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis pernah bersabda, "Inna mimma akhsha 'alaikum butunakum wa furujakum wa mudillatil ahwa." Sesungguhnya termasuk perkara yang aku khawatirkan menimpa kalian adalah butunakum, perut-perut kalian, wa furujakum, dan kemaluan-kemaluan kalian, wa mudillatil ahwa, dan hawa-hawa yang dan hawa-hawa nafsu yang menyesatkan. Sebagai syahid di dalam ayat, di dalam hadis ini, Rasulullah SAW mengkhawatirkan tentang apa yang kita makan, barakallahu fikum. Inna mimma akhsha 'alaikum, barakallahu fikum. Sebuah hasil yang dihasilkan dari benda yang haram, penjualan benda yang haram, barang yang haram, hasilnya wah, barakallahu fikum, kalau kita ingin bersedekah dengannya, berinfak, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, haji atau umrah atau yang lainnya, membangun masjid, kalau hal itu dihasilkan dari yang haram, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerimanya. Mungkin di mata manusia, barakallahu fikum, masya Allah, banyak orang yang menyanjungnya, banyak orang yang memujinya. Tetapi barakallahu fikum, kalau hal demikian dihasilkan dari yang haram, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerimanya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima dari yang baik saja, dan tidak menerima dari, dan tidak menerima kecuali dari hasil yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tayyib, maha baik, dan tidak menerima kecuali yang baik. "Wa inna Allah amara al-mu'minin bima amara bil mursalin." Dan kata Rasulullah SAW, ketahuilah bahwasanya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman sama seperti memerintahkan para rasul. Ya ayuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'amalu saliha. Rasul membaca ayat. Wahai para rasul, makanlah. Kulu minat tayyibati, makanlah dari makan yang baik, makanan yang halal. Wa'amalu saliha, dan beramal solehlah. Kemudian Rasul juga membacakan ayat yang berkaitan dengan perintah kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari apa yang telah, dari makanan yang makan yang baik, dari yang, dari rezeki yang telah kami rezekikan kepada kalian. Para rasul diperintahkan untuk makan makan yang baik. Demikian juga orang-orang yang beriman disama diperintahkan untuk makan dari makanan dan minuman yang baik. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma dzakar rajul yutilu safar as'asha as'atha akbara yamudu yadayhi ila as-sama', ya rabbi wa mat'amu haramun wa mashrabu haramun wa malbasu haramun fa anna yustajabu lah." Kemudian Rasul menyebutkan seseorang yang sedang berada di tengah perjalanan, panjang perjalanannya dia tempuh, sampai berdebu badannya dan rambutnya berkusut. Kemudian ketika itu dia berdoa di tengah perjalanannya dengan mengangkat kedua tangannya ke langit dengan mengatakan, "Wahai Rabbku, wahai Rabbku, ya Allah, ya Allah, wahai pemeliharaku, pemberi rezeki kepadaku, penciptaku, Rabb, penguasaku." Tetapi kata Rasulullah SAW, "Wa mat'amuhu haramun," makanannya dari yang haram, وَمَشْرَبُهُ هَرَامٌ مِنُمَنْيَ dari yang haram, وَمَلْبَسُهُ هَرَامٌ dan pakaiannya dari yang haram, وَغُذِيَ بِالْحَرَامٌ dan dia makenyang dengan benda-benda yang haram, baik bendanya yang memang secara haram dia masukkan atau sudah berubah menjadi uangnya tadi hasil dari penjualan yang haram, sama. Fa'anna yustajabulah, maka bagaimana dia akan diterima doanya. Barakallahu fikum. Dari hadis ini, kewajiban kita orang-orang yang beriman menjaga apa yang kita masukkan ke dalam tubuh-tubuh kita. Demikian pula kalau kita seorang yang telah dibebani amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki keluarga, memiliki anak, memiliki istri, bahkan memiliki cucu. Kita diperintahkan untuk menjaga mereka. Jangan sampai memasukkan kepada mereka, memberikan kepada mereka makanan-makanan yang haram, minuman-minuman yang haram, pakaian-pakaian yang haram. Karena orang yang memberi makan dari yang haram itu terlaknat. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari rahmatnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata seorang sahabat, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa fi lafdhin wa syahidaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang makan dari harta riba, dia sendiri makan. Wa mukilahu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memberi makan dari harta riba. Dia enggak makan tapi memberikan ke orang lain. Dan Allah melaknat syahidaihi, dua saksi daripada saksi riba. Ini semuanya berkaitan dengan yang haram, barakallahu fikum. Orang-orang yang barakallahu fikum menjual barang-barang yang haram, baik berupa minuman, makanan atau yang memabukkan, maka ketahuilah hasilnya itu adalah haram. Kalau disedekahkan tidak akan jadi pahala, tidak akan jadi bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sebagai taqarrub dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Malik Al-Asy'ari yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kata Rasulullah SAW, layakunanna akwamun, layakunanna min ummati akwamun, yastahilluna al-hirra wal-harira wal-khamra wal-ma'azif. Akan ada di dari umatku satu kaum yang mereka menghalalkan hirra, perzinaan, wal harira dan sutra, wal khamra, demikian juga khamr, menghalalkan khamr, minuman keras, minuman yang memabukkan, wal ma'azif dan juga alat-alat musik. Akan ada dari umatku, akan ada pada umatku satu kaum yang menghalalkan sutra, menghalalkan perzinaan, menghalalkan khamr, menghalalkan musik. Kata para ulama, ini jelas yastahilluna, mereka akan menghalalkan, menganggap halal, berarti benda-benda tersebut haram. Barakallahu fikum. Ya. Sutra, barakallahu fikum, yang diharamkan sutra yang asli, yang dihasilkan daripada dud al-qaz, ulat sutra, bukan kain sutra yang buatan sintetis, tapi yang asli yang dari ulat sutra, itulah haram bagi kaum laki-laki. Demikian juga khamr, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang khamr, tentang minuman keras, barakallahu fikum, ayat penurunan tentang pengharamannya sampai berangsur-angsur 3 periode, barakallahu fikum. 6. Pertama, Rasulullah SAW melarang di dalam khamr. Allah Subhanahu wa taala melarang bahwasanya khamr itu ada manfaatnya, ada mudaratnya, tetapi mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Kemudian Rasulullah SAW atau Allah Subhanahu wa taala menyatakan melarang orang-orang yang beriman salat dalam keadaan mabuk. Wala taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kalian mendekati salat dalam keadaan kalian mabuk. Dalam periode yang terakhir Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala menyatakan innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam ridsun min amali syaitan, mengharamkan total. Sehingga ketika itu di Madinah barakallahu fikum khamr, karena banyak ketika itu masih di pasar-pasar, jadi dituangkan di pasar-pasar banjir khamr. Demikian penerimaan sahabat ridwanullah alaihim ajmain terhadap apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keimanan yang bagus, menerima tanpa memikirkan ke belakang barakallahu fikum. Begitu datang pengharaman, langsung barakallahu fikum mereka para sahabat menumpahkannya tanpa mempertimbangkan ini dan itu barakallahu fikum. Nah, kullu muskirin khamrun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap yang memabukkan itu adalah khamr. Wal khamru kullu ma khamara al-aql. Yang namanya khamr adalah segala yang bisa menutup akal. Memabukkan. Barakallahu fikum. Kullu muskirin khamr, yang memabukkan itu adalah khamr. Setiap yang memabukkan khamr, dan setiap khamr adalah haram, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jenisnya, walaupun itu bukan minuman seperti narkoba dan yang sejenisnya dan yang lainnya, sabu-sabu, dan itu semuanya adalah termasuk khamr, masuk yang diharamkan karena memabukkan barakallahu fikum. Jangan seorang beralasan ketika dia mengisap hal yang demikian, kemudian saya tambah semangat beribadah, yang asalnya baca Quran dalam satu malam bisa satu juz, dengan mengisap narkoba menjadi lima juz saya sanggup. Nah, solat malam asalnya mungkin 2 rakaat, 3 rakaat, tetapi dengan minum itu mengisap itu bisa sampai 11 rakaat. Semalam suntuk kuat. Tetap barakallahu fikum, Anda telah terjatuh ke dalam keharaman. Bukan hasil yang daripada minum dan mengisap itu yang menjadi pertimbangan. Kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan adalah khamr. Wa kullu khamrin haramun, dan setiap khamr yang memabukkan adalah haram, baik sedikit ataupun banyak. Dan tidak diperbolehkan dijadikan beralasan sebagai obat. Rasulullah SAW atau syariat ini tidak menjadikan obat dari benda-benda yang haram, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, walaupun menghasilkan dan menggiurkan uangnya sekian banyak, mudah usaha, mudah dapat uang, tetapi barakallahu fikum, jangan tergiur dengan hal yang demikiannya. Perhatikan, kita dilarang untuk mengkonsumsi yang haram, makan, minum, berpakaian. Kita dilarang untuk memberikan makanan dan minum kepada istri kita, kepada keluarga yang haram, barakallahu fikum. Maka dengan demikian, makan dan minumlah, berpakaianlah, dan membangunlah 6 rumah dari benda-benda, dari harta yang halal, karena yang halal itu adalah barakah, barakallahu fikum. Sesuatu yang dihasilkan dengan maksiat itu akan terhapus keberkahannya, barakallahu fikum, akan terhapus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menerangkan penjual dan pembeli yang keduanya bermaksiat kepada Allah, berdusta dan menyembunyikan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menilai perniagaan keduanya adalah muhiqat barakatu baihima, terhapus keberkahannya. Tetapi barakallahu fikum, kalau kita usaha mencari rezeki untuk anak kita, untuk istri kita, untuk keluarga, untuk kita makan, untuk kita berbekal diri menghadap Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum, berkah maka itu akan menimbulkan dan tumbuh dari sana keberkahan-keberkahan yang lain. Akan mudah dia jadikan sebagai bekal dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, carilah barakallahu fikum usaha-usaha yang membawa berkah. Kehidupan seorang mukmin bukan selesai di dunia saja. Bukan berarti ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala selesai dari dunia ini, selesai urusannya. Tidak, barakallahu fikum. Di sana ada yaumul hisab. Ada hari perhitungan. La yazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an umrihi wa an malihi. Seorang nanti di hari kiamat kedua kakinya tidak akan bergeser dulu sampai ditanya tiga perkara dari tentang umurnya. Kemana dia gunakan umurnya? Ya Allah berikan umur 70 tahun, 80 tahun. Iya. Atau lebih daripada itu atau kurang daripada itu. Kemudian hatta yus'ala an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat sampai ditanya dari mana harta bendanya, dari mana dia peroleh. Kita pertanyakan harta benda yang kita miliki, dari mana, dengan cara apa kita dapatkan. Itu akan ditanya di hari kiamat. Wa fima anfaqahu, dan perkara dan pada apa dan ke mana engkau belanjakan harta tersebut. Itu akan ditanya barakallahu fikum. Jadi seorang yang beriman demikian. Jadi jangan sampai ya dunia terus yang dipikirkan, menghasilkan yang penting berhasil dunia tanpa melihat kepada apa yang akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat kelak. Barakallahu fikum. Kita orang yang beriman dan akan dimintai pertanggungjawaban itu semuanya dari tentang harta kita, dari mana kita dapatkan, ke mana kita belanjakan. Barakallahu fikum. Kalau kita sudah berada di sidang Allah, di hadapan persidangan Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum, ketahuilah, bukankah lisan-lisan kita ini dikunci mati? Tidak lagi kita berarasan, berkhilaf. Bukankah tangan-tangan kita ini akan berbicara kepada Allah? Bukankah kaki-kaki kita akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kita lakukan? Kita tinggal diam. Barakallahu fikum. Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami kunci mati mulut-mulut mereka. Tangan-tangan mereka berbicara kepada kami dan kaki-kaki mereka bersaksi atas apa yang mereka lakukan. Barakallahu fikum. Maka sebaik-baik jalan bagi orang yang beriman, nam selalu muhasabah, memperhatikan. Barakallahu fikum. Bukan kita hanya sekedar senang, bahagia, melimpah harta benda, kemudian kita tidak peduli. Barakallahu fikum, dengan cara apa kita dapatkan, dengan cara apa dan kemana kita belanjakan. Barakallahu fikum. 6. Kalau memang berusaha harus minjam, maka cara meminjam dengan cara yang syar'i. Jangan sampai ada ribanya. Barakallahu fikum. Nah, pinjaman ada yang syar'i, diajarkan oleh syariat. Barakallahu fikum. Dengan harga yang tetap, waktu yang tetap. Nah, barakallahu fikum. Kalau enggak mampu membayar pada waktunya jatuh tempo, maka bagi si pemilik uang bisa dia memberikan waktu yang lain, tambahan waktu tanpa dengan menambah nilai hutang. Kalau menambah waktu kemudian menambah nilai hutang, itulah yang disebut dengan riba. Yang riba itu adalah dibinasakan dan telah dihinakan oleh Rasulullah SAW, telah diinjak. Barakallahu fikum. Riba tersebut Allah telah menyatakan yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah akan membinasakan riba dan Allah akan mengembangbiakan sedekah. Mari kita lihat. Barakallahu fikum. Usaha-usaha kita, perniagaan-perniagaan kita, kalau masih ada penyelisihan terhadap syariat, cepat perbaiki dan rubah. Barakallahu fikum. Tinggalkan apa yang menyelisih syariat ini. Dan yakin, kalau seseorang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ganti yang lebih baik. Kalau kita tidak yakin Allah akan mengganti dengan yang baik, kita dinyatakan su'udzan, buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man taraka syai'an lillah, awadahullahu khairan minha." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Rasulullah pernah berdusta? Rasulullah pernah berbicara dari hawa nafsunya? Rasulullah Allah mengatakan tentang Rasul, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Rasul tidak berbicara dari hawa nafsunya. Tidaklah beliau mengucap kecuali wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Tinggal kita pertebal keimanan kita dan sabar dan menunggu. Kadang Allah Subhanahu wa taala menguji dari sisi yang lain. Ketika seseorang sudah menghadap dan menerima terhadap bimbingan Allah, bimbingan Rasulnya, yakin ini di atas sunat kebenaran, kadang barakallahu fikum, Allah uji dari sisi yang lain, benarkah atau tidak keimanannya barakallahu fikum. Kadang enam, doanya tidak langsung dikabulkan permintaannya, tapi kadang diarahkan kepada yang lainnya, kadang disisihkan sebagai pahala buatnya di hari kiamat. Barakallahu fikum. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah dengan taubat yang baik. Tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semua wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, semoga kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Bertobat mengakhiri sebuah penyelesaian terhadap syariat, ini jalan dan jalan keselamatan, jalan keberuntungan. La'allakum tuflihun, kalian akan menjadi orang-orang yang muflih, beruntung, barakallahu fikum. Naam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum menambahkan keimanan kita sekalian kepada kita, kita bisa meninggalkan apa yang mungkin kita terjatuh ke dalamnya dari penyelesaian syariat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggantikan dan kepada kita jalan yang disyariatkan dan memberikan taufik barakallahu fikum untuk kita bisa melaksanakan dan menerima dan lapang dada untuk kembali kepada apa yang disyariatkan, dan memberi taufik untuk kita bisa meninggalkan apa yang dilarang oleh syariat ini barakallahu fikum. Mungkin ini saja yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita terhadap apa yang Allah ridai barakallahu fikum dan cintai. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin.